Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap syarah tafsir kalimat tauhid yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wa faqahullah. Sekarang kita berada pada pembahasan yang baru mengenai keadaan orang-orang munafikin, yang mana orang-orang munafikin sudah ma'ruf sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka senantiasa dan terus menerus kalau kita perhatikan sejarahnya suka atau sering membuat keonaran, keributan, dan juga membuat kacau kaum muslimin karena keadaan mereka tidak nampak. Orang-orang munafikun adalah orang-orang yang apa? Yudhiruna al-Islam wa yubtinuna al-kufra. Jadi orang-orang munafikun adalah orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Jadi enggak nampak kalau dia itu munafik. Karena dia nampaknya bersama kaum muslimin. Nampaknya dia bersama kaum muslimin. Nampaknya dia bersama para sahabat. Padahal mereka adalah orang munafikun. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasannya di zaman Rasulullah waktu itu, Ra'isul munafikin yang terkenal adalah Abdullah bin Ubay bin Salul al-Yahudi. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah Ra'isul munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin, penduduk Madinah. Jadi ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, ternyata di Madinah banyak orang-orang munafikin. Banyak di sana. Orang Yahud juga banyak. Orang Yahud yang ada di Madinah ada 3 marga. Ada 3 suku besar orang Yahud yang ada di Madinah, yaitu pertama Banu Nadir, kedua Banu Quraidah, yang ketiga Banu Qainuqa. Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidah ini kabilah-kabilah besar orang-orang Yahud yang ada di Madinah. Nah, dan mereka Ra'isul Munafikin, yaitu pemimpinnya orang-orang munafikin yang dikenal dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Allahu musta'an. Kita lihat. Qala al-Imam al-Mujaddid rahimahullah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, fa innal munafiqina yaqulunaha wa hum tahta al-kuffar fi ad-darkil asfal minan nar. Ini masih sambungannya nanti. Adapun orang-orang munafikin, mereka juga mengatakan kalimat la ilaha illallah, padahal keadaan mereka di bawah orang-orang kufar. Ya, keselamatannya itu atas itu ya. Orang-orang munafikin itu juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun keadaan mereka masih di bawah orang-orang kufar. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau orang kafir itu jelas di neraka ya, kekal di dalamnya. Orang kafir yang asli maupun yang murtad, karena kafir ada 2 ya. Ada kafir asli, kafir murtad. Kafir asli sudah kecil kafir. Kafir murtad itu awalnya muslim, kemudian apa keluar dari agamanya. Dua-duanya kekal di dalam api neraka. Nah, orang munafik ini ternyata tempatnya di bawahnya orang-orang kafir tadi. Nah, tempatnya di bawahnya orang-orang kafir tadi. Barakallahu fikum. Kenapa seperti itu barakallahu fikum? Karena orang-orang munafik itu keadaannya itu samar-samar. Nggak menampakkan, nggak jelas itu ya keadaannya itu. Nah, oleh karena itu azabnya lebih parah, lebih pedih. Sebagaimana tercantum dalam ayat ini, fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah. Orang kafir di neraka jelas, tapi orang munafik yang paling bawah. Kenapa kok demikian? Karena orang munafik itu adalah orang yang tidak menampakkan aslinya. Paham ya? Nah, jadi misalkan lingkupan yang sangat barakallahu fikum besar adalah lingkupan Islam dan kekufuran. Nah, orang-orang munafik itu orang-orang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Jadi orang samar gitu loh. Ini orang munafik atau bukan? Enggak tahu. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan, nah, barakallahu fikum. Tempatnya di bawah orang-orang kufar. Maksudnya orang kafir tertatan neraka. Nah, orang-orang munafik lebih di bawahnya lagi. Nah, lebih di bawahnya lagi. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah hendaknya tidak mencontoh gerak-geriknya orang-orang munafikin. Harus menampakkan jelas dia bersama Al-Qur'an dan As-Sunnah bersama dalil, tidak samar-samar. Di sana senang, di sini senang, kemudian di sana-sana intinya semuanya akan senang, bersama orang Hizbiyyin juga senang, bersama Ahlus Sunnah juga senang, itu berarti dia tidak apa? Tidak memiliki prinsip yang kokoh. Tidak memiliki prinsip yang kokoh itu sangat berbahaya sekali seperti itu keadaannya. Karena dia enggak menampakkan aslinya gitu ya. Nah, barakallahu fikum, tidak memiliki prinsip yang jelas. Nah, orang-orang munafik ini hampir sama. Cuman mereka lingkupannya besar. Enggak menampakkan kekufurannya, tapi yang ditampakkan keislamannya. Enggak menampakkan dia hizbiyah. Tidak menampakkan dia hizbi, tapi yang ditampakkan dia ahlus sunnah. Nah, menampakkan kami ahlus sunnah, sunni salafi. Tapi ternyata kalau sama hizbiyin juga senang. Paham ya? Bila-bila mereka misalkan, ini enggak tepat ya. Tidak tepat barakallahu fikum wallahul musta'an. Karena yang seperti itu difonis oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, inna syarrun nasi 'indallahi dzul wajhain. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dzul wajhain. Orang yang memiliki dua wajah. Kalau terjemahan bebasnya memiliki dua kartu Telkomsel sama apa? Indosat itu ya. Dua kartu ya. Jadi dua wajah. Kalau ya'til haula bi wajhain wayatilah ulah muslimin. Kalau bersama kaum muslimin senang, tapi bersama kufar juga senang untuk menyerang kaum muslimin. Nah itu sangat berbahaya sekali. Ikhwani fi din, azza wa jalla, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berada di barisan orang-orang munafikin, yaitu orang-orang yang tidak jelas, orang yang pelin-pelan istilahnya, atau orang yang dikenal dengan serupa dengan hewan yang dikenal hewan apa? Bunglon. Bunglon itu nempel warna hijau jadi hijau. Kalau nempelnya warna coklat jadi coklat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dia tidak punya prinsip yang kokoh gitu ya. Kalau bersama Ahlus Sunnah, wah seakan-akan Ahlus Sunnah. Masya Allah mereka hizbi, muqtada. Wah, tapi kalau bersama orang hizbi, Ahlus Sunnah itu. Masa Ahlus Sunnah dakwahnya tanpa yayasan katanya. Masa Ahlus Sunnah dakwahnya dengan minta-minta aja gak mau katanya. Jadi ngajak-ngajak. Kalau bersama orang hizbi ngajak Ahlus Sunnah, bersama Ahlus Sunnah mengajak hizbi. Nah itu berarti gak punya prinsip yang kokoh. Ya, itu hati-hati. Karena imbasnya nanti pengaruhnya di akhirat, terutama di alam kubur, ketika ditanya tiga pertanyaan kok dia tidak kokoh, itu sangat berbahaya sekali. Karena yang Allah Ta'ala berikan kekokohan adalah orang-orang yang kokoh di dunianya. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dunia dan di akhiratnya. Itu hati-hati barakallahu fikum. Pengaruhnya ternyata sampai di akhirat nanti. Kalau orang di dunianya pelin-pelan, gak punya prinsip yang kokoh, gak bisa mengatakan ini hak, ini batil, cuman dia pengennya ingin di sana senang, di sini senang, itu sangat berbahaya sekali. Allahumma musta'an. Kita lihat. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan wa faqahullah al-munafiqun alladzina hum bid-darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik yang mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah, humul ladina yudhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufra. Mereka ada orang-orang yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Jadi kalau ditanya orang apa sih orang munafik itu? Apa? Orang munafik itu. Orang munafik itu orang yang menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Enggak nampak gitu loh. Jadi kelihatannya sama kaum muslimin, padahal dia sama agama tersebut benci sekali. Itu hati-hati ya, itu benih-benih orang munafikin. Tempatnya berada di neraka yang paling bawah. Artinya, nah barakallahu fikum. Kenapa beliau masih merinci dan mengatakan orang-orang munafik yang berada di kerak api neraka yang paling bawah adalah orang munafik yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran? Karena munafik ada dua. Munafik ada berapa? Ada dua. Munafik yang nifaknya i'tiqadi sama munafik yang nifaknya amali. Nifak i'tiqad itu nifak yang keyakinannya itu seperti ini. Paham ya? Nah, keyakinannya itu apa? Benci dengan agama Islam dia. Cuman menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Itu munafik yang nifaknya i'tiqad kafir sudah. Berada di kerak api neraka yang paling bawah. Yang kedua nifak yang nifaknya amali. Maksudnya dia muslim, cuman dia melakukan amalan-amalan perbuatan munafik. Seperti apabila berkata apa? Dusta, berjanji mengingkari, Jika dipertanya berkhianat, kan itu. Rasulullah mengatakan ayatul munafiqi salat. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Tanda-tanda orang munafik ada berapa? Ada tiga. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata dusta. Nah, ini dimiliki orang hizbiyin ya, kebanyakan hizbiyun ngomong sembarangan. Wah, si fulan hizbi, muqtadi. Setelah dicek sanadnya ternyata dusta dia. Bohong. Nah, ini hati-hati. Namallahu musta'an. Pertama, idza haddatsa kadzaba. Apabila berkata dusta. Yang kedua, na'am barakallahu fikum wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji mengingkari. Janji tapi mengingkari. Ini itu termasuk perbuatan orang-orang munafikin. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Apabila dipercaya malah berkhianat. Jadi tanda-tanda orang munafik ada berapa? Tiga. Jika berkata dusta, jika dipercaya berkhianat, jika berjanji mengingkari. Itu nifaq apa itu? Nifaq amali. Pelakunya tidak kafir, pelakunya masih pelaku dosa besar. Adapun yang munafik yang nifaknya menghantarkan pelakunya kepada kekufuran adalah nifak i'tiqadi. Paham insyaallah ya? Paham insyaallah rinciannya. Nifak yang menghantarkan pelakunya ke dalam api neraka yang paling bawah nifak apa tadi? I'tiqadi. Adapun nifaknya yang amali itu tidak sampai mengkafirkan, cuma dinasihati. Buat jangan banyak dusta itu loh. Kalau berjanji jangan mengingkari gitu loh. Kalau dipercaya jangan berkhianat. Nah, nasihatku. Adapun kalau nifaknya sudah nifak i'tiqadi, mau tidak mau ancamannya berada di kerak api neraka yang paling bawah. Wal'iyadu billah. Nah, kita lihat. Li'annahu lamma hajara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah wa sara hawlahu al-muhajirun wal ansar wa qawiy al-Islam wa intasara ad-din fi Badrin. Kata beliau, dikarenakan tatkala Rasulullah hijrah dari mana? Makkah ke Madinah, kemudian menjadilah sekelilingnya adalah orang-orang muhajirin dan ansar, dan agama Islam semakin menguat, kemudian agama pun juga ditolong ketika perang Badr. Jadi perang Badr itu barakallahu fikum perang yang sangat luar biasa. Kaum muslimin diberikan pertolongan, kemenangan yang sangat luar biasa. Nah, barakallahu fikum waktu itu. Nah, perang Badr ya, diikuti sekitar 300 Na'am barakallahu fikum 14 sampai 319 kaum muslimin. Musuhnya sekitar 900 sampai 1000 orang-orang kufar itu. Pada perang Badr. Tapi Allah Ta'ala berikan pertolongan. Sampai Allah Ta'ala turunkan malaikat dari langit. Untuk membantu para perjuang perang Badr tersebut. Diberikan kemenangan. Nah, na'am barakallahu fikum hafidhakumullah. Nah, setelah kejadian tersebut, muncullah orang-orang munafikun. Karena orang-orang munafikun itu setiap kali ikut perang, ikut berangkat. Tapi sampai di tengah perjalanan pulang lagi. Itu keadaan orang munafikin. Kalau antum enggak percaya lihat sejarahnya itu. Sejarah peperangan bagaimana? Mungkin perang Uhud atau perang yang lainnya. Berangkat-berangkat dia. Di antaranya oknum yang sangat besar untuk gembos-gembosi kaum muslimin adalah Abdullah bin Ubay bin Salul dari itu. Ra'isul munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin. Berangkat perang, berangkat. Tapi enggak sampai tempat tujuan, sampai tengah perjalanan pulang lagi. Allahu musta'an. Yang pulang itu enggak banyak, enggak sedikit ya 300-an. Nah, dalam artian memang keadaan orang munafik seperti itu. Kalau diajak perang itu jangan mengharap bagus keadaannya. Justru akan memperkeruh dan juga akan na'am barakallahu fikum merusak keadaan. Jadi orang-orang munafikun itu ketika perang di zaman Rasulullah ikut berangkat. Nah, tapi nanti gembos-gembosin yang lainnya gitu lah istilahnya. Enggak usah aja, yuk mundur lagi, pulang lagi. Pulang akhirnya. Tengah perjalanan pulang orang-orang munafikun. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Jadi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian sekelilingnya adalah orang-orang muhajirun dan ansar. Jadi kalau kalian mendengar lafaz muhajirun, muhajirun itu adalah sebutan bagi orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Kalau ansar itu penduduk asli Madinah. Penduduk asli Madinah yang menyambut kehadiran Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah. Itu namanya ansar. Terus ada pertanyaan mana yang lebih afdol, orang-orang muhajirun atau orang-orang ansar? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabnya orang-orang muhajirun lebih afdal daripada ansar. Kenapa? Karena orang-orang muhajirun jama'u bainan nusrah wal hijrah. Karena mereka mengumpulkan dua kebaikan, yaitu apa? Menolong Rasulullah dan hijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti itu. Adapun orang-orang ansar bagaimana? Orang ansar memang penduduk asli Madinah. Paham ya? Orang-orang ansar itu terdiri dari dua kabilah besar. Orang-orang ansar terdiri dari dua marga besar. Apa itu marganya? Apa? diucapkan yang tepat. Apa? Naam. Sebutkan dulu. Dan Aus. Aus dan Khazraj. Susah yang ucapannya. Bani Aus sama Khazraj. Khazraj. Dua kabilah marga besar itu. Bani Aus dan Bani Khazraj. Lam ya? Khaz. Raj. Khazraj. Nahan barakallahu fikum. Dua kabilah besar itu ya. Dua kabilah besar, Bani Aus dan Bani Khazraj. Kalau orang-orang munafikun tadi, orang-orang munafikun yang atau orang Yahud yang tinggal di Madinah, tiga kabilah besar. Tiga kabilah besar, tiga marga suku besar yang ada di Madinah, orang-orang Yahud. Banu Qainuqa, Banu Nadir, sama Banu Quraidah. Paham ya? Nah, tiga itu ya, Banu Qainuqa, Banu Nadir, Banu Quraidah. Itu kabilah marga suku besar orang-orang Yahud yang ada di Madinah. Jadi pertempuran masih berlanjut terus ya nanti. Nah, kita lihat. Tilkal waqi'ah al-azimah, yaitu kejadian tragedi yang sangat besar. Allati tara khabaruha fil masyariq wal maghrib, yang sampai tersebar kabarnya ke arah barakallahu fikum sampai arah barat dan juga timur. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam intasara ala sanadid Quraisy, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pertolongan melawan para pembesar-pembesar Quraisy. Wa Quraisy kanat tajul Arab. Padahal Quraisy, ya, kabilah marga Quraisy itu adalah mahkotanya orang Arab. Jadi memang sangat disegani sekali. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga termasuk salah satu yang berasal dari kabilah Quraisy. Kan itu, ya kan? Naam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muthalib ibn Hashim. Wal Hashim min Quraisy. Naam, barakallahu fikum. Nah, Quraisy itu siapa sih? Quraisy itu siapa Quraisy itu? Nah, Quraisy itu adalah An-Nadr bin Kinanah. Quraisy itu adalah apa? An-Nadr bin Kinanah. Nah, An-Nadr bin Kinanah itu Quraisy. Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan ya, kita lihat berikutnya. Wa kana an-nasu yanzuruna ilaiha. Waktu itu manusia pun memperhatikan enam keadaan tersebut. Malam mentasara alaiha salatu wassalam. Malam mentasara alaiha sallallahu alaihi wasallam fi Badrin, namun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pertolongan pada perang Badr. Ya. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naam sangat apa? Dimuliakan, dan juga orang-orang kufar Quraisy pun juga minder, takut mereka. Nah, namun balas dendam mereka, ya, orang kufar Quraisy balas dendam dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb namanya Sakhr ya. Abu Sufyan namanya siapa? Sakhr. Sakhr bin Harb kumpulkan pasukan-pasukan sekutu-sekutunya untuk serang balik. Akhirnya terjadilah perang Uhud nanti. Nah, perang Uhud itu kaum muslimin diuji dengan kekalahan. Ya diantaranya apa? Diantara sebagian mereka bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan di perang Uhud itu ya, kalian jangan turun dari gunung Uhud tersebut. Jaga baik-baik gunung itu, menang gak menang di situ. Pasukan pemanah berkuda di situ. Nah, jangan meninggalkan Jabal Uhud, gunung Uhud. Namun ternyata setelah mereka tergiur dengan kemenangan, awal kalinya menang lawan orang kufar, menang. Tertarik akhirnya. Nah, salah satu pemimpin mereka yang ditugasi tadi malah turun dari gunung Uhud. Mengatakan, ya kaum, ghanimah katanya. Wahai kaum, itu ada ghanimah itu. Ada ghanimah. Akhirnya mereka yang sudah ditugaskan di gunung Uhud tadi turun. Turun meninggalkan gunung Uhud, mengambil ghanimah itu. Akhirnya ternyata benar. Rasulullah sudah mewanti-wanti, jangan turun dari gunung Uhud. Jangan ditinggalkan gunung Uhud itu. Jangan omong itu Rasulullah. Tapi karena mereka tergiur dengan ghanimah tadi, ketika diberikan kemenangan yang pertama, perang pertama tadi, akhirnya mereka turun semua. Gunung Uhud ditinggalkan. Nah, orang-orang kufar, mereka menyerang dari balik arah. Membalik dia. Membalik langsung naik ke gunung Uhud itu. Dikuasai gunung Uhud, kaum muslimin dibantai di situ. Allahu musta'an. Ya, semuanya yang namanya peperangan itu seperti itu. Di mana saja peperangan itu kadang ada kalah dan menangnya. Maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, peperangan yang dilakukan sebelumnya itu perang Badr, kaum muslimin diberikan apa? Kemenangan yang sangat luar biasa. Sampai Allah telah menurunkan malaikat dari langit. Ribuan itu ya. 6,000 malaikat diturunkan dari langit membantu perang Badr. Tapi perang Uhud bagaimana? Karena kaum muslimin kewalahan dan kalah, setan pun ikut berteriak. Berteriak itu perang Uhud, banyak kekalahan itu ya. Berteriak, Rasulullah meninggal katanya. Wah, yang jelas ngeri sekali keadaan perang Uhud tersebut. Allahumma musta'an. Ujian. Kita lihat berikutnya. Wa qutila ru'usuha 'inda dzalika qala al-munafiqun. Kemudian juga terbunuh pemimpin-pemimpin sebagian mereka. Naam. Akhirnya ketika kejadian tersebut orang-orang munafikun berkata, karena ketika perang Badar pemimpin mereka ada yang meninggal. Siapa itu? Hah? Siapa pemimpin mereka yang meninggal di perang Badar itu? Dihabisi itu, dibunuh itu. Abu siapa? Abu Jahal ya. Abu Jahal, siapa namanya Abu Jahal? Abu Jahal siapa namanya Abu Jahal? Siapa? Ya kan? Abu Jahal. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab ya. Dua-duanya ini pembesar Quraisy ini. Abu Jahal siapa namanya Abu Jahal? Abu Jahal namanya adalah Amr bin Hisham. Amr bin Hisham, Abu Jahal itu. Nah, Abu Jahal ini dulunya kunyanya bukan Abu Jahal. Dulunya kunyanya Abu Hakam. Kunyanya dulunya adalah Abu Hakam. Karena pandai dalam apa? Dalam mengislahkan, mendamaikan orang yang berselisih. Abu Jahal. Abu Jahal ini dulu kunyanya Abu Hakam dulunya. Tapi karena dia bodoh dan menolak dakwah Rasulullah, digelari Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham. Siapa namanya? Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Nah, Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Ewa, bedakan ya. Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza. Ewa. Abdul Uzza namanya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab namanya? Tadi malam ya. Istrinya Abu Lahab siapa namanya? Sudah pernah kenalan siapa? Sama antum. Bukan. Ummu Jamil kunyahnya. Namanya? Arwa bintu? Arwa bintu Harb. Saudarinya Abu Sufyan. Paham ya? Saudarinya Abu Sufyan. Nah itu istrinya Abu Lahab. Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Bintu Harb. Paham ya? Abdul Uzza. Kemudian punya istri namanya Arwa bintu Harb. Kunyahnya Ummu Jamil. Ummu Jamil kunyahnya. Nah, itu istrinya Abu Lahab ya. Ya, bedakan antara Abu Lahab dengan Abu Jahal ya. Dua-duanya sama-sama kufar. Dua-duanya kufar Quraisy. Allahumma musta'an. Kita lihat berikutnya. Kemudian orang-orang munafikun berkata, Nahnu waqa'na fil Madinah bainal muhajirin wal ansar wa ma'ahumur rasul. Wa madza na'mal? Lajau ila hilatin. Wa madza na'mal? Lajau ila hilatin. Artinya, orang-orang munafikun ketika melihat kekalahan di perang Badar tersebut, mereka mengatakan, kami kita ini sudah bersama Rasulullah di Madinah. Hidup di tengah-tengah muhajirin dan ansar. Bersama mereka juga Rasulullah. Wa madza na'mal, apa yang kita kerjakan sekarang? Lajau ila hilah. Akhirnya mereka membuat hilah. Membuat tipu daya. Atau tipu muslihat. Wahia annahum yudhiruna al-islam min ajli an ya'ishu ma'al muslimin. Akhirnya mereka pura-pura menampakkan keislaman dalam rangka agar hidup bersama kaum muslimin. Ini orang munafik tadi. Ini orang munafikun di zaman itu memang karena sudah keadaan terdesak sekali ya, menampakkan keislaman menyembunyikan apa? Kekufuran agar bisa hidup bersama para sahabat. Tapi kenapa waktu itu Rasulullah enggak memerangi? Karena orang-orang munafikun kalau seandainya Rasulullah memerangi mampu diperangi, diberantas, dibunuh semuanya. Mulai dari pemimpinnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai akar-akarnya mampu. Tapi kenapa Rasulullah sengaja tidak membunuh? Kenapa? Karena masih orang Islam. Orang munafik bukan orang Islam. Orang munafik tempatnya di kerak api neraka yang paling bawah nanti di neraka. Tapi kenapa Rasulullah sengaja meninggalkan, enggak memberantas atau membunuh semuanya? Kenapa enggak, Kandung? Orang munafik ya, Ustaz. Nah, Karena dibunuh. Kenapa itu alasannya? Karena masih tergolong orang Islam. Bukan, orang munafik orang Islam. Orang munafik di kerapin neraka yang paling bawah Islam mana? Kenapa? Bukan, ada jawaban yang lebih tepat. Kenapa Rasulullah membiarkan kaum munafikin waktu itu hidup? Dalam artian nggak memberantas semuanya, kenapa? Dikarenakan kalau apa? Saya tidak. Ya. Kenapa? Rasulullah membunuh sahabat. Naam itu. Dikhawatirkan nanti Barakallahu fikum, kalau seandainya orang munafik ditumpas semuanya, dikhawatirkan nanti timbul fitnah, yaitu orang-orang yang mengatakan Nabi Muhammad membunuh para sahabat. Padahal yang dibunuh itu kan orang-orang munafikin. Tapi kan mereka menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Itulah sebab kenapa Rasulullah meninggalkan, enggak membunuh waktu itu. Karena apa? Khaufan minal fitnah. Khawatir timbul fitnah. Fitnah apa? Fitnah orang-orang akan mengatakan inna Muhammadan qatala ashabah. Bahwasanya Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya. Ini yang dikhawatirkan. Akhirnya Rasulullah sengaja tidak membunuh. Tahu ya? Dari Ra'isul Munafikin, pemimpinnya orang munafikin, siapa tadi namanya? Siapa namanya tadi? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa, Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu pemimpinnya orang-orang munafikin itu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Allahumma musta'an. Berikutnya. Kemudian berikutnya, wa yuhafidhu 'ala dima'ihim wa amwalihim. Dan akhirnya mereka pun bertujuan agar terjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Orang-orang munafikun yang menampakkan keislamannya, tujuannya itu. War Rasul sallallahu alaihi wasallam laisa lahu illa dhahir. Dan Rasulullah itu tidaklah menghukum mereka kecuali zahirnya. Ya enggak? Kecuali zahirnya. Ya udah untuk zahirnya. Cuman sengaja Rasulullah tidak membunuh mereka, khawatir fitnah gitu. Nah. La yadri 'anil qulub illallah. Rasulullah tidak mengetahui apa yang ada di hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menghukumi seseorang sesuai dengan zahirnya. Jadi kalau zahirnya dia mengatakan sunni salafi, ahlu sunnah, tapi kok amalannya amalan hizbiyah, jangan disalahkan kalau orang menghukumi karena dia melihat zahirnya. Amin. Tapi kalau zahirnya benar-benar kokoh di atas Al-Qur'an sunnah, ya pas berarti hukumnya. Tapi kalau cuman dia nah barakallahu fikum memiliki zahir-zahir yang lain, barulah dihukumi dengan zahir yang lain. Amin. Misalkan ada orang, kamu pencuri ya? Kan? Kami bukan pencuri. Kita hukum terhadap dohirnya bukan mencuri. Tapi ternyata nampakkan suatu ketika dia mencuri. Dohirnya berarti lain kan? Kita katakan dia pencuri. Kan itu. Jadi Rasulullah kan menghukumi orang-orang munafikun waktu itu setelah dohirnya. Dohirnya dia menampakkan keislaman. Tapi pada asalnya munafik itu bukan Islam. Munafik itu bukan Muslim ya. Orang-orang munafik itu bahkan keberadaannya di neraka yang paling bawah daripada orang-orang kufar. Karena orang kufar itu jelas terang-terangan kafir itu loh ya. Tapi orang munafik kan gak jelas. Orang munafik itu kan enggak jelas keadaannya. Seakan-akan bersama kaum muslimin padahal benci dengan keislaman. Faman adharal Islam qabilnahu minhu hatta yadhhara minhu ma yukhalifu dhahirah. Maka barang siapa yang menetapkan keislaman, kita pun menerimanya hingga nampak darinya perkara-perkara yang menyelisih zahirnya. Jadi zahirnya dia mengatakan la ilaha illallah, sudah kita terima. Buktinya mana buktinya? Buktinya sudah kita sebutkan kemarin, kisahnya siapa? Usalah bin Zaid. Sahabiyun jalil Usalah bin Zaid waktu itu membunuh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah marah mengatakan, "Ya Usama, aku taltu ba'da an qala la ilaha illallah." Wahai Usama, kamu membunuh dia padahal sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya Usama mengatakan, "Ya Rasulullah, dia tidak mengucapkan karena khawatir atau takut dibunuh." Jadi dia tuh seakan-akan Usama tahu keadaan dia mengucapkan itu karena dia tuh takut dibunuh. Akhirnya Rasulullah mengatakan, apakah kamu sudah membelah dadanya atau membelah hatinya sehingga kamu tahu isi hatinya? Rasulullah marah ini. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah pun menghukum surat zahirnya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jangan lihat. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan, la ilaha illallah wa syahidu lirrasul birrisalah zahiran kama qala Allah azza wa jal. Mereka pun mengatakan la ilaha illallah, dan mereka juga bersaksi anna Muhammadan Rasulullah dengan kerasulannya. Orang-orang nabi pun seperti itu keadaannya. Zahirnya tapi ya, zahirnya. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, idza ja'al munafiqun qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun ittakhadhu aymanahum junnah ila akhir ayat. Artinya, apabila orang-orang munafikun datang kepadamu, mereka mengatakan kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, maka katakanlah Allah Ta'ala tahu bahwasanya sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Wallahu yashhad, dan Allah Ta'ala menyaksikan innal munafikina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu dusta. Orang-orang munafik itu pembohong istilahnya. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Sebagai tameng penguat. Wallah, katanya, demi Allah. Itu cuma untuk menguatkan saja. Baiklah mereka berdusta orang-orang munafikun. Naam, Allahu musta'an. Kita lihat junnatun yakni sitratun atau sitratan yastatiruna biha, yaitu sebuah penghalang yang mereka sembunyi dengannya. Paham ya? Sitar atau sitar kan semacam penghalang atau tirai gitu ya. Tirai yang digunakan untuk bersembunyi di situ dengan junnah, dengan sumpah-sumpah yang mereka lakukan. Ini menjadikan sumpahnya itu sebagai tamengnya. Wallahi billahi tallah, demi Allah aku bersaksi bahwasanya kamu Rasulullah. Tapi ini ucapan ini orang-orang munafik tidak sejujur-jujurnya dengan hatinya. Cuma sebagai apa tadi? Penutup biar enggak dituduh atau biar enggak dibunuh. Wallahu musta'an. Tapi kan Rasulullah menghukumi secara apa tadi? Zahirnya. Kita lihat berikutnya. Naam. Fal munafiqun dakhalu fil Islam lamma ra'au quwwatal muslimin. Maka orang-orang munafikun, mereka pun juga masuk ke dalam agama Islam. Tatkala mereka melihat kekuatan kaum muslimin zahiran, secara zahirnya. Jadi orang-orang munafikun, mereka masuk Islam tapi secara zahir saja. Wabakau ala kufri batinan wal'iyadu billah. Namun mereka masih tetap di atas kekufuran secara batinnya, hatinya. Benci terhadap keislaman wal'iyadu billah. Dan perlindungan itu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika ja'alahumullah fi darkil asfali minan nar. Tahdal musyrikin. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka orang-orang munafikin berada di kerak api neraka yang paling bawah, di bawah orang-orang musyrikin. Ngeri sekali keadaannya. Abadatul awsan tahtal malahidah. Mereka keberadaannya di bawah orang-orang musyrikin, di bawah para penjembah berhala, di bawah orang-orang al-malahidah. Malahidah itu orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, yang tidak mengakui adanya sesembahan. Seperti apa istilahnya? Komunis, ateis itu ya. Seperti itu nam. Komunis juga mirip ya, komunis ya. Komunis juga enggak mengakui adanya Tuhan kan? Ngakui enggak? Ya? Iya, Ustaz. Maksudnya jalur itu istilahnya ya. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Ya? Ini keadaan orang munafikin di neraka nanti di paling bawahnya. Paling bawahnya. Karena kan enggak menampakkan istilahnya. Allah musta'an. Li'adhimi jurmihim wa khada'ihim wa makrihim. Karena kejahatan mereka dan juga penipuan mereka dan makar mereka yang paling besar. Ngeri sekali. Yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah, mereka berupaya untuk menipu Allah dan orang yang beriman, namun justru mereka tidaklah menipu kecuali untuk diri-diri mereka dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Padahal mereka itu sebenarnya menipu diri mereka sendiri gitu ya. Cuman mereka tidak mengetahui, tidak merasakan. Allahu musta'an. Berikutnya, fal munafiq yaqul, maka orang munafik mengatakan la ilaha illallah wa huwa fid dharqil asfali minan nar. Ngeri sekali. Mereka mengatakan la ilaha illallah, namun mereka ternyata tetap berada di kerak api neraka yang paling bawah. Karena apa? Karena sekedar ucapan di mulut saja hatinya benci dengan keislaman. Hatinya benci dengan keislaman. Wal a'udzu billah. Fa kaifa taquluna inna la ilaha illallah yakfi mujarrad at-talaffuz biha? Maka bagaimana kalian malah mengatakan sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu cukup dilafadzkan saja? Cukup enggak? Enggak cukup, dilafadzkan saja enggak cukup. Wa haula'il munafiqun fi darkil asfali minan nar. Sedangkan orang-orang munafikun mereka berada di kerak api neraka yang paling bawah. Wa hum yaqulun, dalam keadaan mereka mengatakan la ilaha illallah, bayangkan. Mengatakan, jadi mereka sendiri mengatakan, tapi kenapa kok berada di kerak api neraka yang paling bawah? Sama karena mulutnya saja yang mengucapkan. Hatinya benci dengan keislaman. Hati-hati barakallahu fikum. Nah, jadi kalau kita ini liputan yang sangat sempit ahlu sunnah wal jamaah misalkan ya. Nah barakallahu fikum, mengatakan kami ahlu sunnah, kami sunni salafi. Ya jelaskan dan tampakkan dohir dan batinnya. Bukan sekedar dohirnya saja. Karena kalau sekedar dohirnya saja, hampir semua kelompok sesat mengatakan ahlu sunnah wal jamaah. Banyak itu. Ya? Nah barakallahu fikum, misalkan kelompok terorisme, ISIS jaringan Al-Qaeda, mengatakan kami sunni wal salafiyun. Tapi kan ucapan saja, amalannya enggak nampak. Oleh karena itu sangat harus berhati-hati barakallahu fikum. Upayakan ketika kita istilahnya sudah menghukumi kami sunni salafi, ahlu sunnah wal jamaah, qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Secara ucapan, amalan dan keyakinannya, bukan sekedar ucapannya saja. Orang-orang munafik mengatakan la ilaha illallah, namun berada di mana tadi? Kerak api neraka yang paling bawah, wal a'udzu billah. Sebabnya karena mulutnya saja yang mengucapkan, hatinya benci dengan keislaman. Allahul musta'an. Berikutnya. Fadalla anna mujarradan nutqi biha la yakfi illa bi'tiqadil qalbi wa amila bil jawarih, kata beliau. Fadalla, maka hal ini menunjukkan bahwasannya semata-mata mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak cukup kecuali bi'tiqadil qalbi wa amal jawarih, kecuali dengan keyakinan hati dan amalan anggota badan. Inilah yang dikenal dengan keimanan. Karena definisi keimanan sebagaimana sebutkan para ulama ahli sunnah wal jamaah, apa definisinya? Nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalun bil jawarih wal arkan wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Itu definisi keimanan. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi iman itu enggak stabil, iman itu enggak stabil langsung sempurna terus. Nah, seperti pendapatnya siapa kemarin? Kelompok apa? Murji'ah. Kelompok Murji'ah itu kelompok sesat, jangan diikuti. Karena kelompok Murji'ah ini seringnya yang mengikuti orang-orang yang pengennya enak saja, bermaksiat enggak pengaruh. Minum khamar, berjudi, berzina, iman sempurna. Dan nanti kalau mati di akhirat wajib masuk surga. Wah, ini Allahul Musta'an. Ini kelompok Murji'ah. Berikutnya barakallahu fiikum, masih sambungan daripada yang sebelumnya. Matannya yang di atas itu matannya, ma'akaunihim yusallun wa yatasaddaqun. Jadi orang-orang munafikin, mereka mengatakan kalimat la ilaha illallah, mereka juga sholat, mereka juga bersedekah, bayangkan itu. Naam. Walakinal murad qaulahum ma'a ma'rifatiha bil qalb wa mahabbatiha wa mahabbati ahliha wa bughdhi man khalafa wa mu'adatihi nanti ya. Yang jelas barakallahu fikum, orang-orang munafikun yang mengatakan kalimat la ilaha illallah, mereka juga sholat dan mereka juga bersedekah. Sehingga ngeri sekali keadaannya ya. Nah, bahkan yang bunuh Umar bin Khattab siapa? Umar bin Khattab Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, ketika kejadian sholat subuh waktu itu enggak ada lampu pilih, enggak ada. Oh ya, zaman waktu itu kalau yang namanya masjidnya Rasulullah itu ya terbuat, nah barakallahu fikum, atap-atapnya jadi pelepah kurma dan misalnya lampu itu enggak ada lampu. Ya? Oleh karena itu mereka, ya keadaannya ketika sholat subuh remang-remang. Nah, yang bunuh Umar bin Khattab adalah salah satunya orang-orang munafikin. Allah SWT, siapa itu bunuhnya? Ya? Bukan, jangan tabur. Siapa? Abu Lu'lu'? Dikit lagi. Apa Ustaz? Pembunuhnya Umar bin Khattab. Waktu itu kejadiannya, tragedinya, kisahnya, Umar bin Khattab lagi sholat subuh menjadi imam. Kemudian ditusuk 3 kali dengan tusukan itu oleh orang oknum yang jahat ini. Amin ya? Ikut sholat subuh awalnya. Bukan Abu Lu'lu'. Siapa? Abu Lu'lu'. Kalau Abu Lu'lu' masih kurang. Hah? Kalau Abu Lu'lu' masih kurang. Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah. Kurang ahnya ya. Yang lagunya gini ya. Apanya? Senjata itu dua bentuk gini. Allah bentuknya kayak apa ya? Yang jelas menusuk dengan semacam pisau gitu ya. Barakallahu fikum, ditusuk 3 kali tusukan. Paham ya? Umar bin Khattab pun sempat istilahnya terasa. Nah, namun setelah itu dipinggirkan sebelah pinggir. Kemudian para sahabat waktu itu Abdul Nabas masih sholat subuh itu ya. As-salah, as-salah. Maksudnya sholat sempurnakan dulu. Satu sholat lagi, sempurnakan sholatnya, baru mengurusi hal itu. Kemudian disuruh ngejar itu. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, pembunuhnya Umar bin Khattab. Ini pun masih diagungkan kuburannya di Iran sana. Walau kuburan asli atau enggak, orang-orang Syiah Rafidah itu mengagungkan. Ditulis Abu Lu'lu'ah Al-Majusi radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Ini enggak bohong, bisa dilihat tarikhnya, sejarahnya bisa dilihat dalam kitab-kitab mengenai kejelekan, kebobrokan Syiah Rafidah. Ya, Syiah Rafidah itu mengagungkan pembunuhnya Umar. Karena Syiah Rafidah itu benci dengan Umar bin Khattab. Benci sekali. Kenapa? Karena mereka beralasan seharusnya yang memimpin setelah Rasulullah meninggal itu Ali bin Abi Thalib. Itu Syiah Rafidah. Nah, Abu Bakar bagaimana? Umar bagaimana? Mereka perampok katanya. Mereka perampok kekuasaan. Sampai ngomongnya lancang seperti itu. Allahu musta'an. Oleh karena itu, Abu Lu'lu' al-Majusi ini barakallahu fikum diagungkan oleh Syiah Rafidah. Nah, Syiah Rafidah diagungkan kuburannya itu. Nah, barakallahu fikum sampai tertulis radhiyallahu anhu, Allahu musta'an. Allah alam ya, apakah sahih atau tidak, yang jelas mereka mengagungkan di Iran sana. Allahu musta'an, pembunuhnya Umar bin Khattab, Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Namanya siapa Allah alam, sebagian menukilkan namanya Fairuz. Fairuz namanya ya, tapi untuk kesahihannya Allah alam. Cuman dinukilkan dalam sebuah sejarah seperti itu. Masalah ya, Jadi yang membunuh Umar bin Khattab itu salah satunya adalah orang Yahudi yang menampakkan keislaman itu. Salat subuh bayangkan. Ikut salat subuh. Sof nih. Kok gak ketahuan ya kalau bawa pisau? Karena salat subuh keadaannya remang-remang. Gak nampak itu loh. Gak ada lampu ini, gak ada lampu ini. Jadi kalau dia bawa pisau pun gak ketahuan. Aduh, na'am. Allahumma musta'an. Berikutnya. Qala Syekh Shalal Fauzan wafaqahu Allah, syarahnya bawahnya itu al-munafiqun yusallun wa yatasaddaqun wa yakhrujuna lil jihad ma'ar rasul sallallahu alaihi wasallam fil zahir. Orang-orang munafikun mereka salat, sedekah, keluar berangkat jihad juga bersama Rasulullah secara zahirnya. Tapi lihat ya, seringnya setiap kali berangkat jihad ikut berangkat cuman gembos-gembos sampai di tengah perjalanan pulang lagi. Itu kalau enggak pernah lihat sejarahnya itu dalam peperangan bagaimana? Na barakallahu fikum, Allahu musta'an. Tapi kalau bikin onar, bikin kacau, saling semangat. Paling semangat. Kisahnya apa itu? Kisahnya Ummul Mukminin Aisyah ketika mereka menyebarkan tuduhan berzina itu. Siapa yang menggembar-gemborkan awal mulanya? Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, Ra'isul Munafikin, pemimpinnya orang-orang munafikin. Gembor-gemborkan, ini Aisyah Ummul Mukminin kok datang terlambat, ini bagaimana? Semakna dengan itu ya. Dia dituduhkan berzina dengan salah seorang sahabat yang mulia. Karena kejadiannya ketika Rasulullah pulang dari apa? Barakallahu fikum, dalam peperangan Bani Mustalik. Maksudnya, singgah di sebuah tempat, akhirnya Aisyah pun apa? Diturunkan dari tandunya. Tandu atau tandu ya? Tahu tandu kan? Untuk bawah itu, nanti pikul itu ya. Akhirnya, orang-orang rombongan sudah istirahat di situ. Ternyata Aisyah kehilangan kalung. Kalung yang dia pinjam dari saudari perempuannya, Asma bintu Abi Bakr. Akhirnya Aisyah keluar dari tandu itu mencari kalung tadi itu. Nah, rombongan enggak tahu kalau Aisyah itu sudah keluar dari tandu itu. Langsung berangkat rombongan, berangkat pulang ke Madinah. Tertinggal berarti kan? Aisyah mencari. Setelah dapat, kemudian kembali ke tempat singgah tadi kok enggak ada orang. Fitnah itu. Nah, ini kisah tragedinya sebelumnya ya. Kemudian langsung setelah itu capek. Nah, tertidurlah Aisyah di situ. Tertidur. Dan berharap semoga mereka merasa kehilangan dan kembali ke sini jemput aku istilahnya. Nah, barakallahu fikum. Setelah tertidur, datanglah satu orang sahabat yang dia juga tertinggal rombongan juga. Namanya siapa? Yang dituduhkan berzina dengan Aisyah. Siapa yang pernah dengar? Siapa? Namanya Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Sofwan bin Mu'attal. Siapa, Pak? Sofwan bin Mu'attal. Enggak masalah. Nah. Sofwan bin Mu'attal. Mu'attal. As-Sulami itu sahabat yang mulia yang dituduhkan berzina dengan Aisyah itu. Nah, padahal tujuan dia itu bagus ya. Dia datang cuma mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya Rasulullah kok di sini gitu loh. Jadi Sofwan bin Mu'attal itu datang kaget kok masih di sini. Karena waktu itu umur beliau, umurnya Aisyah bin Mu'minin masih muda, sekitar 14 tahunan. Jadi di tandu itu ya kelihatan ringan saja, enggak terasa. Karena dagingnya sedikit istilahnya gitu kata dalam sejarah tersebut. Kemudian setelah itu Naam Sofwan bin Mu'attal As-Sulami mengucapkan kalimat tarji' innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya Rasulullah kok di sini. Akhirnya dia mendekatkan ontanya, didekatkan. Gak bicara sedikit pun satu ucapan. Langsung Aisyah suruh naik, maksudnya dalam hatinya itu naik, udah paham naik. Dia antar pulang ke Madinah. Nah, di situ Ra'isul Munafikin Abdullah bin Ubay bin Salul sudah menghadang dalam hatinya sudah melihat tuh ini. Langsung menyebarkan tuduhan bahwa Aisyah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Tersebar sampai istilahnya Rasulullah sendiri pun sempat ragu. Nah, kemudian Abu Bakar pun sempat sedih juga. Tapi Aisyah Ummul Mukminin cuma menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tidak lama kemudian Allah taala turunkan surat An-Nur. Surat An-Nur itu pembelaan terhadap apa? Aisyah Ummul Mukminin. Kisah ini disebut dengan Qisatul Ifk. Qisatul Ifki. Apa? Qisatul Ifki, kisah ifk. Bahasa Arabnya ifkun. Qisatul Ifki, kisah kejadian tragedi tuduhan Ummul Mukminin berzina. Langsung dibantah Allah Ta'ala dari langit dengan surat An-Nur tadi itu. Apa itu ya? Dibela Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah Musta'an. Sahabat yang di tuduhkan tadi siapa? Sofwan bin Mu'attal As-Sulami. Allahul Musta'an. Itulah keadaan orang munafikun. Bikin kacau, bikin ribut saja. Allahul Musta'an. Oleh karena itu perlu diperhatikan. Jadi seringnya yang bikin kacau di sof-sof al-sunnah itu yang modelnya seperti ini. Yang enggak jelas kemudian ngambil kabar sana, kabar sini, kabar sana, kabar sini. Kabar yang enggak jelas sampaikan akhirnya adu domba, lahir ribut. Seperti ini keadaannya. Nah ini siapa ini? Abdullah bin Ubay bin Salul hidup di tengah-tengah para sahabat ini. Enggak sembarangan ini. Bikin kacau ini. Akhirnya para sahabat pun sempat ada terpengaruh. Ada yang membenarkan, ada yang mendustakan. Allahumma sallam. Kita lihat. Walakinnahum munafiqun biqulubihim. Tapi mereka adalah orang-orang munafikin di dalam hati-hati mereka. Maksudnya, walaupun mereka mengucapkan la ilaha illallah, walaupun mereka sholat, walaupun mereka bersedekah, walaupun mereka ikut perang jihad, berangkat jihad bersama Rasulullah, namun hati-hati mereka tetap munafik, menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Kekufuran. Allahul musta'an. Wa hum yaqulun la ilaha illallah wa lam tanfa'uhum. Walam tangfa'hum. Artinya, walaupun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun. Itulah keadaan orang-orang munafikin. Naam. Allahul musta'an. Berikutnya. Qala al-imam al-mujaddid rahimahullah. Kalau anda ngomong al-mujaddid, berarti maksudnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah. Yang di atas yang matan itu. Walakinil murad. Naam qawluha. Atau walakinil murada qawluha. Walakinna. Al-murada qawluha ma'a ma'rifatiha bilqalb. Namun yang diinginkan itu adalah ucapan la ilaha illallah bersamaan mengetahui. Na'am barakallahu fikum makna la ilaha illallah dengan hatinya juga. Wa mahabbatiha wa mahabbati ahliya. Dan mencintai kalimat la ilaha illallah serta mencintai orang yang mengucapkannya. Wa bughdi man khalafa wa mu'adatihi. Dan membenci orang yang menyelisih kalimat la ilaha illallah dan yang memusuhi kalimat la ilaha illallah. Atau dan memusuhi orang yang mengucapkan kalimat la ilallah. Paham ya? Maksudnya memusuhi orang-orang yang menyelisih na'an kalimat la ilallah. Dimusuhi. Harus seperti itu konsekuensinya. Nah, ini nanti kembali bersyarat yang sudah kita sebutkan. Kita lihat syarahnya. Nah, nanti bisa dihafal, dihafal. Nah, qala syekh qala al-fawzan wa faqahullah bahwa itu. Al-muradu min la ilaha illallah. Yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah. Qawluha bilisan. Ucapannya dengan lisan. Ma'atiqadil qalb biha. Bersamaan meyakini dengan hati. Diucapkan, diyakini. Wal amal bimuktadoha. Dan mengamalkan tuntutan konsekuensi daripada kalimat. La ilaha illallah. Naam. Kita lihat barakallahu fikum. Wa mu'alatu ahliha wa mu'adatu man khalafa. Dan mencintai. Berloyalitas cinta terhadap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan benci. Berbarok, berlepas diri dari orang yang menyelisih kalimat. La ilaha illallah. Nama Allah musta'an. Wa hadha huwa al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Dan inilah yang disebut dengan cinta di jalan Allah dan benci pun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk saran dan nasihat untuk kita semuanya agar kita itu bersaudara, nah bersatu tapi karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena hartanya, bukan karena amplopnya, bukan karena kekayaannya, bukan titel dan gelarnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan bisa menghantarkan kita persaudaraan yang langgeng di dunia dan akhirat nanti. Paham ya? Tapi kalau persaudaraan dibangun karena hartanya, hartanya habis, enggak bersaudara. Paham ya? Persaudaraan yang dibangun dikarenakan gelar dan titelnya, titelnya habis, enggak ada titel lagi, gelarnya sudah turunkan, enggak jadi persahabatan. Paham ya? Jadi kalau kita bersahabat dengan saudara kita, upayakan bersahabat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bertemu karena Allah taala, berpisah pun karena Allah taala. Dan ini kita rasakan dulu mungkin antum dan kita semuanya ketika masih awam, bayangkan. Teman awam banyak enggak? Banyak sekali, tapi kenapa kita tinggalkan? Barakallahu fikum, mereka kenapa kita tinggalkan? Karena sudah beda. Sehingga apa? Sehingga kita meninggalkan dan bersatu karena Allah Subhanahu wa taala dan jalan Allah taala. Bukan karena hartanya. Kalau kita milih hartanya, mereka banyak enggak hartanya? Banyak. Tapi kenapa kita enggak ngumpul sama mereka? Lalu kemudian untuk tertawa-tawa seperti dulu lagi, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala telah menyatakan al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun ilal muttaqin. Persaudaraan, persahabatan itu nanti dari kiamat akan menjadi musuh sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau bersahabat modalnya takwa tadi itu, menjalankan perintah-perintah Allah taala dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kalau dimusuhi teman, jangan takut kalau di hindari teman atau ditinggalkan teman karena kita berbicara kebenaran, jangan takut. Paham ya? Qulil haqqo walau kana murran, walau kana murran, ucapkanlah kebenaran walaupun pahit rasanya. Karena kalau antum mengutamakan kebenaran mesti dimusuhi. Paham ya? Teman akrab dinasihati, akhirnya enggak boleh, ini haram, ini bid'ah. Akhirnya dia tiba-tiba enggak suka sama kita, benci sama kita, biarkan. Paham ya? Karena yang namanya persahabatan yang hakiki itu yang seperti itu, mengingatkan kemungkaran sesuai dengan apa? Barakallahu fikum, situasi, kondisi dan tempatnya. Diletakkan pada tempatnya. Na'am barakallahu fikum. Allahul musta'an. Berikutnya. Wa hadha huwa al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Hadhihi kulluha min muqtada la ilaha illallah. Wa li hadha qalu la ilaha illallah laha sab'atu syurut nadhamaha ba'dul ulama bi qawlihi. Oleh karena ini kalimat la ilaha illallah memiliki 7 syarat. 7 syarat tapi nanti ditambahkan satu lagi. Ya. 7 syarat, syarat la ilaha illallah yang sudah pernah tulis enggak perlu tulis lagi. Lalu syarat la ilallah ada 7 ditambah satu lagi jadi 8. Paham ya? Nah, yaitu apa? Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka, mahabbatun wal qiyadun wa qabulillah. Perhatikan. Syarat la ilaha illallah ilmu, yakin, ikhlas, as-sidq kejujuran hati, mahabbah rasa cinta, inqiyad tunduk dan patuh, al-qabul penerimaan. 7 ini kan ditambah satu lagi. Ya? Yang mana? Yang satu lagi ini siapa? Zada Syekh Sa'ad bin Atiq rahimahullah syartun saminan faqal. Syekh Sa'ad bin Atiq menambahkan satu lagi syaratnya, yang ke-8, beliau mengatakan wa zida saminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asyai kutuliha. Dan ditambahkan yang ke-8-nya yaitu meninggalkan tauhid. At-tauhid. Apa tauhid kemarin? Tauhid seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat itu 8 totalnya ya. Rukunnya ada berapa, Pak? Rukunnya ada berapa? Rukun. Ada 2 apa itu? Naam, an-nafi wal isbat. Syaratnya ada 8. Syaratnya ada 8. Bedakan syarat dengan rukunnya. Rukunnya ada 2, syaratnya ada 8. Nah, kalau digabung rukun dengan syarat berarti 10. Tapi yang 2 itu yang inti rukun. Ini jangan sampai terlupakan ya, karena banyak yang mungkin nanti merasakan pribadi, mungkin bertahun-tahun saya tahunya cuma la ilaha illallah gitu tadi. Tapi ternyata di dalamnya itu mengandung makna yang sangat luas sekali. Paham ya? Mulai dari maknanya, kemudian rinciannya. Oleh karena itu, kitab ini dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tujuannya menjelaskan kalimat la ilaha illallah tadi. Nah, 2 rukun 8 syarat. Jadi syarat tadi, ulangi pertama apa tadi, Pak? Ilmu, yakin, ikhlas, sedek kejujuran hati, mahabbah rasa cinta, inqiyad tunduk dan patuh, qabul penerimaan, yang ke-8, meninggalkan tauhid. 8 syarat. Udah kan, udah sekali. Salam barakallahu fiik labas. Naam. Berikutnya barakallahu fiik wa hafidzakumullah. Wa rukna la ilaha illallah huma an-nafyu wal isbat. Dan kedua rukun la ilaha illallah kata Syekh Shalal Al-Fauzan wafaqahullah adalah an-nafyu wal isbat. Ingat ya, rukunnya 2. Udah sekali. Apa tadi rukunnya? An-nafyu wal isbat. An-nafyu itu peniadaan, isbat itu penetapan. Sudah mudah sekali. Fala yakfin nafi wa la yakfin isbat, bala budda minal isnain. Enggak cukup kalau penafian saja. Tiada sesembahan yang berhak tok gitu tok. Cukup enggak? Gitu tok cukup enggak? Enggak cukup. Atau kecuali Allah gitu tok. Enggak cukup juga, harus dua-duanya. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. An-nafyu wal isbat, 2 rukun. Apa lagi rukunnya, Pak? An-nafyu tadi apa? Wa al-isbat? Penetapan. Maksudnya meniadakan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah Ta'ala dan menetapkan bahwasanya peribadatan yang murni adalah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Subhanakallahumma la ilaha illallah. Naam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, a'azzani wa a'azzakumullah. Nah, kita ambil lagi, dikit lagi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matan di atas itu ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, man qala la ilaha illallah mukhlishan. Nah, perhatikan baik-baik ini ya. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi diiringi dengan rasa ikhlas. Ikhlas itu apa sih ikhlas itu? Oh, kita sering dengar orang itu, kamu enggak ikhlas kamu itu. Oh, kamu itu enggak ikhlas, sudah pokoknya ikhlas itu apa? Nah, ikhlas itu apa ya, ikhlas itu? Ikhlas itu adalah an ya'mala ar-rajulu amalan liwajhillah. Atau an ya'mala ar-rajulu amalan yuridu bidzalika wajhallah. Ikhlas itu adalah seseorang mengamalkan dengan sebuah amalan namun dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ikhlas. Paham ya? Itulah definisi ikhlas. Nah, barakallahu fikum. Lawannya riya. Paham ya? Kalau syirik, paham ya? Kalau kesyirikan itu dia beramal nah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Riya itu syirik kecil. Riya itu apa syirik? Kecil. Karena syirik terbagi menjadi berapa? Dua. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Syirik kecil menghancurkan amalan yang tercampur di syirik itu saja. Namun syirik akbar yang besar menghancurkan semua amalan. Semua amalan. Misalkan ada orang. Sejak kecilnya dia beramal-amal soleh. Namun ketika umur 60 tahun dia murtad. Na'udzubillah murtad. Sebabkan gara-gara satu kerdus Indomie. Ya? Akhirnya dia murtad. Semua amalan dari kecil sampai 60 tahun hancur semuanya. Sudah. Hancur semuanya. Nanti ujung-ujungnya di neraka pun kekal. Ini contohnya ya. Nah, sebaliknya, sejak kecil dia di atas kekufuran. Ketika menginjak 60 tahun, dia tobat dan langsung masuk Islam. Nah, dosa yang dilakukan sejak kecil sampai umur 60 tahun, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jika Islamnya bagus. Jika Islamnya bagus. Tapi kalau Islamnya jelek, yang dulu sampai yang ketika Islam itu dihitung semuanya. Contohnya, ketika kafir dulu dia peminum khamar, penjudi, pemabuk. Masuk Islam itu masih seperti itu. Akan dihitung dua-duanya. Ngeri sekali keadaannya. Barakallahu fikum wa hafidzakumullah. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain, khaisan min qalbih. Jadi ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari muncul dari hatinya, bukan karena kunjingan, makian, satian, atau bukan karena gengsi, atau bukan karena bisikan orang, tapi benar-benar murni dari hatinya. Paham ya? La ilaha illallah. La barakallahu fikum. Sekarang pertanyaannya antum sekarang. Antum Mbak pertanyaannya. Ketika antum mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa yang terbayang di benak antum apa? La ilaha illallah. Ketika teman la ilaha illallah, itu apa yang terpetik di benak antum? Ketika antum mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu ada enggak yang terpetik di benak antum? Apa itu? Itu diantaranya. Paham ya? Jadi ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu maknanya ya memang menyerahkan semuanya. Penyandarannya. Nah, penyandaran semuanya. Tidak ada peribadatan atau sesembahan yang berhak yang dipersembahkan kecuali murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Yang seperti itu. Allahu musta'an. Nah, berikutnya. Wa fi riwayatin sadiqun min qalbi, artinya sama semua. Jujur dari hatinya. Ucapannya jujur dari hatinya. Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah, murni ikhlas jujur hatinya. Bapi hadith dan akhir dalam hadith yang lain, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Syaratnya ini. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia meninggalkan semua yang disembah selain Allah Ta'ala, dakhala al-jannah. Maka dia dijamin masuk surga. Masya Allah. Jaminannya itu tidak sembarangan ya. Syaratnya harus ikhlas. Ya itu 8 syarat tadi. 8 syarat itu syaratnya. Naam. Allahul musta'an. Oleh karena itu para ulama menyebutkan ketika kita mentalkin. Mungkin saudara kita, ibu kita, bapak kita. Kita mentalkin ketika akhir hayatnya menjelang matinya itu. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah. Jangan ditalkin terus. Paham ya? Biasanya marah-marah. Yang penting akhir ucapannya itu la ilaha illallah. Kalau dia setelah ngomong la ilaha illallah, diam dan diam dia, diam. Tapi masih hidup ya, diam. Kemudian antum jangan ngomong ulang lagi, jangan, keliru. Tapi nah, nanti dia akan marah biasanya. Marah. Nah, marah itulah justru kalau kita marah-marah itu meninggal dunia. Berarti akhir kalamnya bukan la ilaha illallah. Paham ya? Jadi kalau mentalkin itu kalau dia sudah ngomong la ilaha illallah, ucapkan misalkan dia ya, la ilaha illallah. Dah. Kecuali kalau setelah itu dia ngomong lagi, baru ditalkin lagi. Nah, maksudnya, contohnya sekarang kita mentalkin orang, ucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Sudah kan? Berarti akhir kalamnya itu kan? Nah, kalau dia ngomong lagi, mobilku di mana ya naruhnya tadi? Rumahku bagaimana? Berarti sudah lain lagi kan? Parkir lagi. Sampai dia mengucapkan kalimat la ilallah. Kalau sudah diucapkan itu sudah diam. Tunggu sampai dia mengucapkan lain atau enggak. Paham ya? Karena kalau di bujuk-bujuk itu terus, biasanya marah biasanya. Wallah alam ya, biasanya marah biasanya itu. Karena tahu sendirilah sakarat itu bagaimana. Ya Allah musta'an. Sakarat itu yang selainnya yang merasakan orang yang sudah meninggal selainnya. Kalau kita belum pernah merasakan meninggal sesuai dengan hadis yang ada kan ngeri sekali keadaannya itu. Naam, Allahu musta'an. Setelahnya dia tilawah. Naam? Tilawah atau dia membaca hadis mungkin karena kebiasaan setelahnya itu. Iya, bagaimana? Apakah dia... Ya istilahnya barakallahu fikum hadzakumullah. Kalau itu istilahnya ucapan-ucapan yang kebaikan seolah enggak masalah. Cuman yang ucapan-ucapan yang berbau-bau dunia misalkan mana usahanya bagaimana, kemudian rumahnya di mana, kemudian mobilnya mana itu mereka ucapan lain. Tapi kalau ucapan-ucapan kebaikan kita harapkanlah. Kita harapkan ucapan-ucapan kebaikan setelahnya. Tapi lebih baiknya kalau misalkan ucapan lain yang dia ucapkan yang istilahnya bukan ucapan kebaikan, kalian lagi sampai ucapan la ilaha illallah. Nanti ya, sampai dia ucapan kalimat la ilaha illallah. Intinya mampu enggak mampu kita kan tugasnya mentalkan saja. Ini itu nama. Dan boleh enggak kita mentalkan orang kafir? Boleh. Kenapa kalau fikum dirinci ya, dirinci. Kalau misalnya itu kerabat kita, kemudian juga istilahnya keluarga kita, dan semoga dengan perbuatan kita itu mereka hatinya lunak akhirnya masuk agama Islam, enggak masalah. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalkan pamannya waktu itu. Karena Rasulullah itu bukan Allah ya istilahnya ya. Rasulullah kan Nabi Allah Subhanahu wa taala dan juga hamba Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan hidayah taufik enggak mampu. Cuman menyarankan, wahai pamanku ucapkan kalimat la ilaha illallah, talkin itu. Akhirnya pamannya pun enggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terpengaruh dengan teman duduk jeleknya siapa kemarin? Abu Jahal dan? Abu Jahal dan? Dan? Siapa? Bukan. Dua orang ini bisik-bisik terus. Jadi Abu Thalib itu ditalkin Rasulullah malah dua orang bisik-bisik terus. Kamu berhenti dengan agamanya Abu Thalib itu. Siapa? Dan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Abdullah bin Abi Umayyah dan siapa tadi? Abu Jahal. Dua orang ini yang bisik-bisik. Akhirnya Abu Thalib pun tidak mau mengucapkan kalimat tersebut. Mati di atas kekufuran. Mati di atas agama jahiliyah. Dan dia mendapatkan keringanan azab. Yang paling ringan azab api neraka. Berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Nah, ngeri sekali ya. Wal'iyadzubillah. Ngeri sekali. Berlindung dari naam hal tersebut. Lama sepatutnya. Jadi ngeri sekali keadaannya. Neraka yang paling ringan azabnya tadi itu. Azabnya siapa? Abu Thalib. Nah, Abu Thalib siapa namanya Abu Thalib? Ini murah saja enggak? Sampai aja. Enggak bisa menurut dikasih tahu nanti. Nah, Abu Thalib siapa namanya? Mulai dari antum, bismillah. Nah, Antum. Lalang. Nah, antum Pak. Antum. Abu Thalib sering dengar Abu Thalib namanya siapa? Ingat ya? Karena ada Abu Thalib, ada Abdul Muthalib. Bukan sama pusing lagi. Ada Abu Thalib, ada Abdul Muthalib. Beda ya? Beda. Abu Thalib itu pamannya Rasulullah. Abdul Muthalib kakaknya Rasulullah. Nah, Abu Thalib siapa namanya? Siapa? Apa? Abdul Manaf. Dihilangkan L-nya. Abdul Manaf. Abdul Manaf. Tanpa L ya, tanpa L ya. Abdul Manaf. Abdul Manaf. Itu namanya Abu Thalib. Abdul Manaf. Paham ya? Kalau Abdul Muthalib namanya Syaibah. Syaibah. Abdul Muthalib kakaknya Rasulullah namanya Syaibah. Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Nah, ini kalau ada mau lihat sejarahnya biar nanti istilahnya akurat itu bisa dilihat dalam kitab Al-Fusul di Sirat Rasul yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Sejarahnya itu. Abu Thalib siapa namanya Abu Thalib tadi? Abdul Manaf. Bukan Abdul ya. Abdul Manaf. Kemudian Abdul Muthalib namanya Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi, naam. Ini cuman sedikit mengingat sejarah yang telah berlalu. Naam barakallahu fikum. Kita ambil dikit lagi barakallahu fikum hafizakumullah, disebutkan sini. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, syarahnya bawah itu. Man qala la ilaha illallah mukhlishan hadza qayyidun. Ya, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, inilah ikatannya. Ikatannya apa? Harus ikhlas. Lam yaktasir ala qawlihi man qala la ilaha illallah, tidak mencukupkan hanya ucapan. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, enggak cukup harus itu. Ada ikatannya apa? Dalam keadaan ikhlas. Naam. Bal qala mukhlishan min qalbi, bahkan Rasulullah mengatakan dalam keadaan ikhlas muncul dari hatinya. La yakfi annahu yaqul la ilaha illallah hatta yakuna dhalika khalisan min qalbi. Tidak cukup orang mengatakan la ilaha illallah sampai dia harus ikhlas muncul dari hatinya. Harus itu. Naam. Li alla yakuna minal munafiqin, agar orang tersebut tidak menjadi dari kalangan orang-orang munafikin. Alladzina yaqulunaha bi'alsinatihim walakin la yaqulunaha biqulubihim. Itu orang-orang yang mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka, akan tapi mereka tidak mengatakan dengan hati-hati mereka. Inilah keadaan orang-orang munafikin. Wal'iyadzu billah. Yang jelas taqallahu fikum wa hafidhakumullah, ucapan la ilaha illallah bukan sekedar ucapan saja, namun ucapan yang diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan. Itulah konsekuensi daripada makna la ilaha illallah. Naam barakallahu fikum. Dikit lagi. Wa man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida lillah, karena sambungannya ya, maksudnya. Yaitu hadis Rasulullah mengatakan, dan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan meninggalkan seluruh apa-apa yang sembah selain Allah. Nah, ini syaratnya. Syaratnya setelah mengucapkan apa? Meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Hada qayyidun azimun, ini adalah syarat yang sangat besar dan kuat. Wa huwa qauluhu, yaitu ucapan Rasulullah, wa kafara bima ubida minallah. Harus kufur, harus meninggalkan seluruh apa yang disembah selain Allah taala. Li anna katsiran yaqulun, dikarenakan kebanyakan manusia mereka mengatakan la ilaha illallah, kebanyakan mereka. Wala yatrukuna ibadatul kubur, tapi tidak meninggalkan menyembah kuburan. Wala alam di sini sama enggak ya kira-kira? Orang-orang awam sini yang kira-kira berbau pemikiran sufia itu sama enggak mereka minta di kuburan, ada enggak sini? Baru-baru mulai. Baru-baru mulai. Ketemu kuburan walinya baru-baru. Minta di kuburan, kemudian minta kekayaan. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, jelas baru atau enggak baru itu keliru. Paham ya? Nah, yang jelas itu keliru ya. Meminta kepada kuburan dan semisalnya, wa du'al amwat, dan mereka berdoa kepada para mayit sudah meninggal. Bapaknya sudah meninggal, ibu sudah meninggal, minta di situ. Sama saja. Enggak boleh ya. Nah, namun kesimpulannya kemarin, boleh enggak ziarah kubur? Boleh. Tapi harus dihindari perkara-perkara bid'ah yang na'am barakallahu fikum ada di situ. Seperti membawa bunga, kemudian bawa air, bawa kayu, atau misalkan harus berpakaian baju yang warna hijau atau apa, semuanya enggak ada dalilnya. Datang aja berdoa. Dan kalau seandainya tidak datang berdoa dari rumah, sampai enggak kira-kira? Sampai enggak doanya kira-kira apa? Sampai, jelas. Yang tidak sampai itu bacaan-bacaan yang tidak warid. Seperti Yasin, Al-Fatihah. Dia kumat kami tidak tahu baca apa. Al-Fatihah. Paham enggak kayak soal di sini? Awal-awal datang enggak, jawab banyak sekali. Jadi yang baca kumat kami baca Arab itu ya. Setelah itu Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Ini kumat kami lagi Al-Fatihah. Sampai berapa kali itu? Itu enggak ada dalilnya. Adalah amalan atau sedekah yang baik yang diniatkan saudara atau keluarga kita meninggal itu sampai. Selama mereka apa? Selama mereka barakallahu fikum hafizakumullah muslim. Tapi kalau mereka kafir bagaimana? Enggak akan sampai dan tidak diampuni mereka. Kalau mereka na'am barakallahu fikum adalah orang-orang kafir. Berikutnya, wal istighatsah bihim, dan juga beristighatsah dengan mereka haram, enggak boleh. Karena mereka istilahnya hamba-hamba biasa. Wa talabul hajat min ghairillah, dan juga meminta kebutuhan-kebutuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Haula'i la tanfa'uhum la ilallah, mereka-mereka ini tidak bermanfaat kalimat la ilallah. Li'annahum lam yakfuru bima yu'bad min dunillah, dikarenakan mereka tidak meninggalkan dengan apa yang sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaknya kita semuanya senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan untuk senantiasa di atas tauhid dan di atas Al-Qur'an Sunnah hingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa-nyawa kita, karena itulah yang kita harapkan agar kita senantiasa istiqamah di atas Al-Qur'an Sunnah hingga meninggal dunia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.